Saya belum tahu apa-apa mengenai Anda. Saya tamu di sini, sudah makan tapi belum berjasa apa-apa. Sudah dikasih makan kenyang sekali tadi, ada sop iga, sate. Di antara Anda ada enggak yang sering melakukan itu? Misalnya pujian dulu. Ibu-ibu masih ingat pujian apa? Kalau di masjid-masjid, di musola-musola. Ah, apa Bu? Ilahilas, ilahilas. Masya Allah, ya Allah, sayangilah mereka terus. Mudahkanlah rizki mereka, ya Allah. Rukunkan keluarga mereka, ya Allah. Jakimi. Sampai akhir loh ya, awas loh ya. Maha beli tau. Umrina kisun fi kulli yaumin ya. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Wa dhambi zaidun kaifa ihtimali. Ilahi abdukal asi ataka. Mukirran bidzunubi wa qad da'aka. Taghfir wa anta lidzaka ahlun wa anta lidzaka ahlun wa anta turut wa man narju siwaka wa anta turut wa man narju siwaka. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya Allah, aku tahu Engkau pasti bergembira melihat hamba-hambamu melantunkan kesalahannya memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau memiliki 6 sifat pengampun. Karena dosa hamba-hambamu bermacam-macam jenisnya. Keempat, keenam-enamnya itu mungkin agak sukar diterapkan untuk para yang ditangkap oleh KPK. Tapi untuk saudara-saudaraku yang hadir di sini maupun yang di luar, ya Allah, ampunanmu itu seperti gunung yang sangat besar, sedangkan dosa mereka hanya seperti bercak-bercak pasir di bumi yang tidak ada artinya dibanding ampunanmu yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini kan lagu cuman gitu dok, gitu tak cuman dua. Tapi tidak pernah tidak enak. Betul enggak? Selalu enak. Abadi. Sudah berapa abad itu? Coba lagunya lagunya Noah. Coba satu. Ada yang hafal? Apa? Gimana? Jadi Bu, hidup ini Bu, siapa yang sejati ada? Ngerti sejati? Yang benar-benar ada itu siapa? Allah sik lah. Allah yang benar-benar. Rasulullah diadakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah. Tapi kita tidak benar-benar ada. Yang benar-benar ada hanya Allah. Kalau tidak karena Allah cinta kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan membuat kita dan alam semesta. Laulaka, laulaka, laulaka ya Muhammad, lan akhluka hadhil aflat. Kalau tidak karena aku cinta kepadamu ya Muhammad, yang aku ciptakan pertama sebagai cahaya yang memancar Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh jagat raya dan isinya ini. Maka kita alhamdulillah bisa jadi manusia bareng seperti ini gara-gara Allah cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti setelah mati kemana kita? Selesai apa mau terus? Mati itu selesai apa cuman satu semester? Eh? Satu rekaat, setelah itu ada rekaat berikutnya, sampai akhirnya kita lulus jadi sarjana kehidupan, kita menyatu kembali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar gak Bu? Kopinya sudah datang. Itu membuatku sukar berpikir lagi ini. Gara-gara sudah ada kopi. Enak yang di sini bisa merokok, kalau aku di sini ngerokok enggak enak. Enggak enak artinya pekewo sama Anda semua, tapi daripada kita cemburu-cemburan mending sama-sama ngerokok aja nanti. Guyon-guyon, oke. Bismillah. Jadi lagu itu kalau bisa cari yang abadi, Bu. Enggak hanya selawat loh yang abadi, misalnya salatullah salam gitu dok. Dari dulu sampai sekarang tetap enak kan? Tetap enak. Sekarang misalnya lagu Ibu lahir tahun berapa ya Bu? Ibu berapa Bu? 55. Tahu Teti Kadi Bu? Ingat gak ada Teti Kadi dulu? Ernie Johan, Lili Suryani, Benyamin S, Alfian, Rahmat Kartolo, Dedi Damhudi. Ingat gak Bu? Kalau Lili Suryani lagunya apa Bu? Ingat gak? Novia kalau pakai, Novia masih muda, dia masih generasi berikutnya. Maksud saya, ada lagu-lagu yang abadi. Contohnya gini deh, ada lagu pop, ada lagu Melayu. Misalnya gini, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejakan bilang selamanya sampai datang akhir mati. Kita selesaikan ya, teruskan. Renungkanlah. Terus. Sampai abad berapapun lagu ini disenangi orang. Yang suaranya bagus maju mas. Jadi aktivitasnya hati, terus pikiran, hati, pikiran, fisik gitu ya. Jadi kalau Anda capek hatinya, kerja pikiran. Kalau capek pikirannya, kerja fisik. Kalau capek fisik, kerja hati. Kalau Anda muter gitu nanti tidak capek-capek. Gitu ya. Sebentar saya tanya ibu-ibu yang tadi nyanyi, dangdut itu haram kalau dipentaskan di depan masjid pas sholat maghrib. Betul ya? Kalau ada dangdut penyanyinya goyang-goyang aurat, yang haram goyang auratnya, dangdutnya enggak haram. Jelas ya? Jadi jelas hukumnya menurut majelis ulama Dharma Bangsa, dangdut itu bid'ah besar kalau dipentaskan, dinyanyikan di depan masjid pas sholat maghrib, isya atau apalagi pas jumatan. Jadi segala sesuatu itu salah kalau dia tidak tepat tempatnya dan waktunya. Gitu. Sholat maghrib itu haram kalau dilaksanakan di tengah malam. Jelas. Jadi jangan bilang maghrib itu wajib. Iya, wajib kan pas maghrib. Tapi kalau kamu laksanakan jam 12 yang mau maghriban dulu gitu kan, ya haram kan gitu. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Seluruh hukum Allah itu memperhatikan ruang dan waktunya. Pedoman pertama ya. Jadi misalnya celana itu baik ketika dipakai di kaki. Tapi kalau celana dikalungkan di sini, orang gila namanya. Jarit itu bagus, Bu. Tapi kalau sininya enggak pakai jarit, malah sininya yang dipakai jarit, sininya enggak, pusing para laki-laki di sepanjang jalan. Jadi, apa sih bid'ah itu? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di ruang mana, di waktu mana, itu pertanyaannya. Tapi kita ngomong yang tidak diperintah Rasulullah, tidak dianjurkan, dan tidak dilakukan. Contohnya, kalau sholat lima waktu, diperintahkan toh? Dilakukan toh? Oke. Tapi kalau sholat pakai mikrofon, diperintahkan enggak? Bid'ah. Oke. Mulai besok seluruh masjid sound systemnya dijual. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. AC apalagi, ya toh, AC. Listrik. Sebutkan nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai? Nabi Ibrahim? Nabi Musa? Nabi Muhammad? Isa? Tidak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN bubar. Ayo. Bid'ah kok, ya toh? Ayo kamu. Dan didaftari apa lainnya yang bid'ah? Mobil. Bid'ah. Enak aja kata nabi-nabi. Kita yang nabi aja gak pakai mobil. Ente pakai mobil. Bid'ah. Ayo apalagi. Kaos. Bid'ah. Kacamata. Bid'ah. Potong rambut ke salon. Bid'ah. Kupluk. Bid'ah. Baju Cina. Bid'ah. Jadi mulai besok telanjang semua. Karena semua yang kamu pakai dan yang kamu lakukan itu bid'ah semua kalau diturutin. Benar enggak nih aku ngomong? Jadi sebenarnya bid'ah itu apa? Saya akan ulur-ulur supaya Anda bingung dan marah. Bid'ah itu pertama-tama adalah baik. Misalnya, padi. Kalau didiemin aja enggak diapa-apain, bisa enggak dimakan. Maka diperlukan bid'ah. Yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menumbuk padi menjadi beras. Memasak beras menjadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi bid'ah penting enggak? Penting. Ayo, bid'ah bermanfaat. Ayo. Nabi Muhammad pernah enggak nyuruh bikin mushaf Quran? Enggak tahu. Berarti bid'ah pertama yang besar dan harus khalifahnya ngomong gitu. Jadi ada khalifah itu bid'ah, ada presiden itu bid'ah, ada menteri itu bid'ah, semua bid'ah. Twitter bid'ah, Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah. Karena enggak ada, tidak ada apa-apa yang enggak bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah. Ayo gimana? Kalau memang itu bid'ah, aku juga enggak keberatan kok. Ayo dah, bid'ah wis. Aku tak pulang sekarang. Bid'ah kok. Jadi apakah bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak dianjurkan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah, di wilayah ibadah mahdhah. Apakah mahdhah itu? ibadah dasar yang merupakan perintah Allah, yaitu rukun Islam. Apa rukun Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Lima hal ini kalau ditambahi, dikurangi, dirubah, bid'ah namanya. Bahkan bisa syirik, bisa kafir. Misalnya sholat pakai gerakan silat Cimande. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Ah, itu bid'ah. Jadi kalau sholat dirubah, bid'ah. Naik haji tidak ke Mekah. Atau naik haji bikin Ka'bah sendiri. Bid'ah. Puasa karena tahun ajaran barunya pas hari raya, puasanya diajukan sebulan, boleh enggak? Jadi pokoknya bid'ah itu hanya menyangkut ibadah mahdhah. Pedomannya tolong diingat-ingat, ibadah pedoman logikanya begini. Apa saja jangan kamu lakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau diperintah baru lakukan. Jadi kalau Allah enggak suruh sholat, jangan sholat. Kalau Allah enggak suruh syahadat, jangan syahadat. Kalau Allah enggak suruh puasa, jangan puasa. Itu namanya ibadah mahdhah. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Selebihnya, kalau saya sebut persentase ayatnya, ibadah mahdhah itu ayatnya sekitar 3,5% di dalam Al-Quran. Sisanya berapa? 96,5% mayoritas dari isi hidup ini namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu pedomannya bukan apa saja enggak boleh kecuali yang diperintah. Pedomannya adalah apa saja boleh kecuali yang dilarang. Maka saya ajak Anda gini. Yang pertama, saya mendoakan Anda supaya janji Allah di satu ayat tapi mengandung lima rahmat untuk Anda semua itu terjadi setelah pertemuan ini. Jadi siapa saja datang ke sini dengan hati yang suci, mencari ilmunya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus-menerus menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, akan dibukakan jalan kemenangan bagi Anda untuk urusan yang mungkin berbeda-beda. Artinya yang selama ini enggak hamil-hamil bisa hamil. Dagang enggak sukses-sukses, akhirnya mulai terbuka. Yang selama ini enggak teguran, mulai teguran. Yang selama ini rumah tangganya agak gelap-gelap dikit, mulai lebih terang. Pokoknya Allah membukakan kemenangan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini satu ayat. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nomor dua, Allah mengampuni dosa kita semua, Anda semua. Yang sudah-sudah maupun yang belum. Nah, yang kedua ini agak gawat. Wah, kan sudah diampuni sebelumnya, enggak apa-apa deh besok kita bikin dosa gitu. Tapi pokoknya diampuni Allah. Amin ya. Tapi salah Anda apa sih? Sesalah-salah Anda tidak ada segini-gininya Akil Mukhtar. Sedosa-dosa Anda tidak ada segini-gininya Atut atau siapapun yang ditangkap oleh KPK. Lebih-lebih lagi yang tidak ditangkap karena sudah membereskannya dengan uang. Oke. Jadi itu surat Al-Fatih pertama, inna fatahna laka fatham mubina, dua, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kemudian wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmat yang sudah Anda alami itu. Jadi kemarin sudah nikmat, sekarang lebih nikmat lagi. Suami ganteng terasa lebih ganteng lagi. Istri cantik tiba-tiba, lu kamu kok lebih cantik dari biasanya gitu ya kira-kira. Dan seterusnya, anak menjadi lebih cerdas, ya. Anak yang biasanya sholatnya kurang rajin sekarang mulai rajin. Pokoknya Allah menyempurnakan kenikmatan hidup Anda. Biasanya jualan laku cuma 15 barang, mulai besok 25 lah gitu. Kalau beli bisa dapat murah, kalau jual bisa dapat mahal. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau punya utang bisa bayar cepat. Kalau enggak bisa-bisa bayar, Allah bikin yang ngutangin lupa. Amin ya Rabbal Alamin. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Dan Allah membimbing Anda dagangnya, taninya, kapan ngasih pupuk, kapan menanam, hujan apa enggak ya. Anda dibimbing terus oleh Allah. Jadi setiap yang Anda lakukan, yang Anda alami, yang Anda putuskan, yang Anda ambil keputusannya, insya Allah berada di dalam hidayah Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 4, yang terakhir wayansurakallahu nasron aziza. Kalau ada apa-apa Allah menolong. Ada masalah ditolong. Ada problem ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tahap pertama sebelum kita pengajian, kita bersyukur dulu sama Allah dan menyatakan cinta kepada Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita nyanyi bareng dulu. Apakah nyanyi itu bid'ah apa tidak, nanti kita omongkan. Ya. Nanti kita omongkan. Yang pasti Rasulullah enggak pernah pakai peci. Jadi yang pakai peci hati-hati, jangan-jangan masuk neraka. Termasuk saya. Kayaknya yang lakukan Anda tiap hari Rasulullah enggak pernah melakukan. Makan pakai sendok, pakai garpu Rasulullah enggak pernah. Pakai sepatu Rasulullah enggak pernah. Pakai sarung Rasulullah enggak pernah. Apalagi? Pakai HP apalagi? Nanti di surga kalian pamer Rasulullah belum tahu ini tahu gitu kan. Gitu ya. Macam-macam lah. Nanti kita omongkan bersama-sama, mudah-mudahan waktunya cukup, mudah-mudahan Allah membuat 1 jam terasa 2 jam. Terbalik. 3 jam terasa 1 jam. 3 jam kita rasakan seperti hanya 1 jam. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Allah Maha Kuasa, itu bisa saja. Kalau orang hatinya senang, merasa aman satu sama lain, waktu menjadi sangat cepat. Gitu ya. Oke. Bid'ah-bid'ah nanti dulu, syirik-syirik nanti dulu, dan seterusnya. Kafir-kafir nanti dulu. Kalau Anda ditanya, kamu muslim apa kafir? Yang baik, jawab apa? Ah, bagus. Kayaknya sih masih kafir saya, gitu kan? Gitu yang jawabnya ya. Kalau muslim kan jadi sombong. Ah, yang bener aja lu, kan gitu. Kan jadi, bagus mana orang mengaku baik atau mengaku buruk? Baik mana, orang merasa benar atau merasa bersalah? Nah, mari kita kembangkan kerendahan hatian agar kita rajin nyari kesalahan kita, bukan rajin nyari kesalahan orang lain. Jelas ya? Oke, tepuk tangan. Ya. Pelan-pelan sekarang bersyukurnya kepada Allah pakai lagu. Nanti kalau memang ternyata lagu itu haram, kita masuk neraka bareng-bareng. Biarin. Rombongan tuh asal bareng kan enak kita kan gitu. Sampai neraka isinya cuma 3 ustad tok. Surga isinya cuma 3 ustad, jadi kesepian dia. Cuma 3 orang. Lah ya akhirnya kan paling dia gabung ke kita di neraka. Oke, gitu. Nanti kita omongin bareng-bareng, sangat gampang kok. Semua itu sangat mudah ya, nanti kita omongin. Cuman sekarang saya pengen cara bersyukurnya itu pakai lagu dong, gak enak gak pakai lagu. Wong gak usah nyanyi aja harus pakai lagu kok. Emang bisa ngomong gak pakai lagu? Bisa, gimana caranya? Coba ngaji gak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, gitu. Itu rap namanya. Lagu juga. Jadi yang namanya lagu musik itu cuma 3 hal. 1, bunyi. Haram enggak bunyi? Masa bunyi haram lah? Terus gunanya apa kita hidup kalau enggak boleh bunyi? Kalau beol mau ngeten gitu. Gitu. Supaya enggak bunyi. Kentut enggak boleh berarti. Bagaimana caranya kentut enggak bunyi? Dikasih alat peredam di sini ya, ditempelin. Oke. Bunyi nomor 2, nada. itu nada. Kan nadanya orang Sunda ngomong kelihatan kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa kelihatan, orang Tegal kelihatan. Kalau dihilangkan nadanya enggak kelihatan. Ya toh? Enggak kelihatan kalau orang Tegal. Tinggal logat, tinggal anunya, tinggal ucapan hurufnya. Kalau hurufnya apa? Kalau orang Madura L-nya mesti dua. Kalau orang Sunda F sama P itu bingung. Kadang-kadang termampaat, ya, kadang terbalik. Tidak apa-apa, itu ciri masing-masing. Dan Allah mengenali, oh ini yang dari Sunda, yang kesulitan ngomong P sama F. Udah, karena kamu sulit selama di dunia masuk surga sekarang. Malah gitu nanti. Pokoknya gini loh teman-teman sekalian. Hidup itu kalau mau bahagia, mau aman, carilah kebaikan orang meskipun dia orang jelek. Carilah kebaikan, baiknya orang sejelek apapun cari baiknya. Betul enggak? Tai sapi itu cari baiknya. Jadi rabuk, betul enggak? Tapi kalau cari buruknya, emang apa yang enggak ada buruknya? Secantik-cantik wanita tetap bau bagian tertentu. Benar enggak? Jadi enggak ada baik beneran enggak ada. Jadi setiap orang punya kelemahan. Jadi mending kita cari kebaikan orang daripada cari kejelekan orang. Kalau cari kejelekan diri sendiri. Supaya kita bisa memperbaiki diri gitu ya. Oke, supaya enggak berkepanjangan ngomong yang gitu-gitu, saya mau nyanyi dulu sama Anda semua. Loh, bukan saya nyanyi bareng. Saya ingin bagi tiga nih yang di luar sana Bu, ibu-ibu saya kadang-kadang yang di sana saya enggak bisa ngelihat enggak apa ya, lewat layar ya Bu ya. Saya tanya Bu, makanan yang paling khas di sini apa Bu? Tadi saya siang makan apa tadi Pak? Empal gentong, oke. Empal gentong itu biasanya yang suka laki apa perempuan? Kedua-duanya. Oke, empal gentong apa lagi? Apa? Nasi jamblang. Tolong ada asisten ngapalin ya. Sebab saya sudah tua agak susah. Pertama, aduh apa marek? Empal gentong, nasi jamblang, satu lagi lengkong. Baru kali ini saya datang ke suatu tempat dikasih kata yang saya belum pernah dengar. Biasanya mirip-mirip saja, cuma di sini ini lain dari yang lain ini. Berarti yang datang ke sini malaikat khusus ini. Kalau enggak kenal. Oke, sekarang saya bagi tiga ya. Yang di sana-sana ngikut. Jadi yang ibu yang sebelah sana ngikut yang di luar garis ini Bu, di luar pagar ini. Namanya tadi yang pertama apa? Empal. Don apa don? Empal gentong. Tong apa tong? Loh, beda tong sama tong. Sama ya? Sama, kalau di Jawa beda. Kalau di Jawa, wedi sama wedi beda. Kalau wedi itu takut, wedi itu pasir. Itu kan dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa Arab ka sama ko beda. Kalau kolbu itu hati, kalau kalbu itu anjing. Jadi jangan diterjemahkan aku dengan seluruh kalbuku, jangan begitu. Berarti aku dengan seluruh anjingku kan gitu. Oke. Empal gentong namanya Bu ya. Sana grup empal gentong. Terus sampai di garis ini separuh ya, ini nasi jamblang. Nasi jamblang, berarti mohon maaf, sampai kamera ini, ke sini, nasi jamblang sampai pagar itu, di sini, lengkong. Lengkong. Lengkong, itu apa itu? Jajan apa? Nasi. Nasi ditambah lengkong. Oh, semacam sayur. Loh, kok saya enggak dikasih tadi? Oke. Saya mohon asisten satu. Saya minta supaya saya dibantuin. Mas Islami sama Mas... Ikut berdiri semua. mikrofonnya ya. Jadi sekali lagi sana nasi empal gentong. Empal gentong. Kalau saya tunjuk tolong diinget-inget ya. Oke. Okay. Saya minta nada. La la la la la la la la la la la gitu ya. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni gitu ya. Ibu-ibu, empal gentong tiruin saya Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah, biasanya bunyinya apa Bu kalau bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah. Oke. Deng deng. Ibu-ibu, sampai yang luar sana tolong berkorban supaya Allah makin sayang sama Anda sekeluarga dan seluruh masyarakat di Pabedilan, ya. Oke, di seluruh Losari lah gitu ya. Supaya Allah makin sayang sehingga hidupnya makin dimudahkan. Sekeras mungkin teriaknya, daripada teriak-teriak di pasar harus lebih keras teriak di sini. Ya Bu ya. Deng deng deng. Ya Bu ya, teriakin ya. Yang lain diem. Yang grup 2, 3 diem. Alhamdulillah. Langsung bisa lagi Bu. Oke, grup 2 nasi jamblang. Jamblang dari kamera sampai pagar. Sana alhamdulillah Bu, inget-inget ya. Inget-inget ya. Wa syukrulillah. Lagi. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, segala rasa syukur bagi Allah. Ayo Bu. Askar salati wa salami li rasulillah. Bisa lagi. Askar salati wa salami rasulillah. Tepuk tangan untuk Lengko. Kali Anda diketawain sama sana dipikirnya enggak bisa. Mereka terlalu banyak makan apa tadi? Empal gentong. Jadi apalnya cuma pendek-pendek. Anda kan nama makanannya cuma dua suku ya. Satu suku kata jadi nafasnya panjang. Askar salati wa salami Rasulillah. Askar salati wa salami Rasulillah. Oke, sekarang Anda yang alhamdulillah, saya balik. Ibu-ibu. Askar salati wa salami li Rasulillah. Askar salati wa salami li Rasulillah. Tepuk tangan lagi bisa loh ya Allah. Ada hadiahnya enggak nih Pak? Oke, kita hadiah seada-adanya makanan di situ, kita lempar ke sini, tidak ada masalah. Askar salati wa salami li Rasulillah. Sedalam-dalam, setulus-tulus cintaku dan penghargaanku, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Askar salati, ingat Pak ya, salati bukan solawati lah ya. Askar salati wa salami li Rasulillah. Oke, berarti sana lulus, sini lulus. Bahwa suaranya lebih keras di sini karena di sini preman-preman, di sana ibu-ibu. Sekarang hadiahnya tanggung jawab ketua panitia. Coba sekarang yang alhamdulillah sana. Tepuk tangan semua, ya Allah. Dah, kalau kita sudah berkumpul seperti ini, fokus kita Allah sama Rasulullah, seneng gak Allahnya? Seneng gak Rasulullahnya? Kalau Allah seneng, maka hidupmu jadi lebih mudah. Kalau Rasulullah seneng, berarti nanti kalau kamu salah, dimintakan ampun kepada Allah. Betul enggak? Itu namanya syafaat. Diberi kemurahan, ditawar sama Rasulullah. Itu sebenarnya dia kemarin itu agak salah-salah dikit, tapi itu enggak sengaja kok Allah, udah sampai ampuni aja gitu. Itu Rasulullah ngomong gitu. Jadi syafaat itu enggak hanya di akhirat, sekarang pun sudah ada syafaat. Sekarang seharusnya belum kawin bisa cepat dapat jodoh, itu kan syafaat. Wah, kok amin. Emang banyak nih. Oke, sekarang kita solawatkan lagi tapi bersama-sama, nanti ada refrennya, bunyinya sholli wa sallim, terus sampean Allah gitu ya. Alal muallim Allah gitu ya. Sholli wa sallim Allah. Alal muallim Allah gitu ya. Pokoknya gini-gini, daripada Demokrat, Golkar, mending Allah gitu ya. Betul enggak? Banyak-banyak menyebut Allah. Saya datang ke sini tidak untuk menjadi tokoh Anda. Saya datang ke sini untuk mendorong supaya Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah. Jangan pernah putus asa atas hidupmu. Perkara Anda tidak percaya sama saya, tidak ada masalah. Saya memang belum bisa dipercaya. Gitu loh. Jadi tidak usah pedulikan saya. Yang penting saya datang ke sini mengajak Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah. Kalau tahun ini ada gunung sampai meletus misalnya 9 biji di Pulau Jawa. Dari Krakatau sampai Tangkuban Perahu, Galunggung, Slamet, sampai Dieng, sampai Semeru, Merapi, semua. Andaikan mereka menguap-uap atau meleleh-leleh atau mungkin meletus kecil atau besar, Anda karena dekat sama Allah dan Rasulullah mendapatkan perlindungan dibanding yang tidak dekat sama Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya, bareng-bareng sekarang ya. Yo. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sallim Allah ala al-muallim Allah. Salli wa sallim ala al-muallim Allah. Salli wa sallim Allah ala bareng-bareng. Liraso Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, sekarang duduk gini. Oke, Mas Joni duduk begini. Oke. Saya sebelum melanjutkan ingin pendataan dulu, Bapak-bapak. Kan di kampung masing-masing ada masjid. Ada musola. Rata-rata di sini satu desa berapa masjid? Satu, dua paling ya. Kalau musholanya? Banyak. Gitu ya. Terus masih ada enggak tradisi kayak nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak kita dulu ada pujian? Masih ada? Benar. Oke, pujian sebelum, jadi sambil nunggu imam itu ya. Oke, satu. Terus... kalau habis sholat wiritan bareng apa enggak? Ada yang iya, ada yang enggak, hasilnya beda. Kalau wiritan bareng kita tidak bisa khusyuk sendirian, tapi suara kita yang bareng didengarkan oleh anak-anak. Jadi meskipun kelihatannya ribut, besok-besok anak-anak kita yang dengar itu ternyata terus jadi bisa wiritan. Nah ada masjid yang enggak boleh wiritan bareng, anak-anak enggak pernah dengar apa-apa, begitu besar enggak bisa wiritan. Milih mana? Ah, monggo, terserah. Tapi pokoknya semua itu ada prosesnya, gitu ya. Terus ada enggak grup sholawat gitu? Ada. Oke, sip. Tiga hal aja. Satu, puji-pujian sebelum sholat. Nomor dua, wiritan setelah sholat. Terus ada kelompok-kelompok terbangan, bisa berjanjen, bisa busyiri, bisa dhiba, bisa simtudur, bisa sholawat maulid, macam-macam, terserah, tidak ada masalah. Wong itu semua di luar ibadah mahdoh. Itu sama dengan, pokoknya itu berbuat baik di luar ibadah resmi, gitu ya. Thank you. Toha Rasulillah, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habib. بالهدي رسول الله وكل مجاهد.